Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Bidah Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Disebutkan pada pertemuan telah lewat masih dalam pembahasan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga utusan-utusan yang beliau kirimkan setelah sebelumnya disebutkan ya di awal-awal kitab ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, demikian juga siapa yang mengasuhnya, demikian juga keadaan orang tuanya Abdullah dan Aminah. Kemudian juga masa kecil beliau, demikian juga ketika beliau menikah sampai beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi seorang nabi di umur yang ke-40. Kemudian beliau mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Perjalanan yang panjang, kemudian disebutkan Allah memerintahkan beliau untuk hijrah. Sebelumnya para sahabatnya boleh diperbolehkan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Juga di situ kejadian Isra Mi'raj. Kemudian Nabi pun berhijrah ke Madinah. Mulai beliau membangun Masjid Nabawi, demikian juga membentuk masyarakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk beliau berperang. Maka diperintahkan kemudian untuk berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam. Sampai kita dapati sekarang, sampai di daerah kita ini. Disebutkan pada pertemuan telah lewat, yakni pasal disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ghazwatu Bahran. Perang Bahran itu di Rabiul Akhir, tahun yang ketiga Hijriah. Dan sebelumnya disebutkan perang Badar telah lewat, ya. Ada juga nanti perang Uhud akan datang. Berikutnya boleh disebutkan faslun, pasal Ghazwatu Bani Qainuqa. Ghazwah peperangan Bani Qainuqa. Terjadi tahun yang ketiga. Tidak kita dapati sumber-sumber yang menyebutkan bulan yang keberapa. Tapi yang jelas itu terjadi di tahun yang ketiga Hijriah. Setelah perang Bahran yang terjadi di Rabiul Akhir. Nanti ada perang Uhud, dia terjadi di bulan Syawal tahun yang ketiga. Yang antara Rabiul Akhir sampai Syawal, peperangan ini tahun yang ketiga. Di waktu itu. Sebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa naqadha Banu Qainuqa ahadu tawa'if al-Yahud bil Madinah. Dan telah membatalkan baik Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini disebutkan salah satu dari kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Di Madinah di situ ada yang dia itu menyembah patung-patung. Ya, orang-orang musyrik sebagaimana para sahabat, orang-orang Ansor. Juga ada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sebutkan nanti ada Bani Qainuqa dan sebagainya. Ada tiga suku di situ. Dan dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab ini mengejek-ngejek orang-orang musyrik, para sahabat yang kemudian masuk Islam ini. Ya, ini kami nanti akan keluar Rasul. Ya, kemudian kami akan berperang bersama dengan dia, memerangi kalian, membunuh kalian dan sebagainya. Mengusir kalian. Ternyata keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan bukan dari kelompok mereka. Orang Yahudi ini, maka mereka tidak mau masuk Islam karena bukan dari kelompok mereka. Dan orang-orang Ansar yang dulu diajak-ajak, malah mereka yang pertama kali membela Nabi SAW, mendahului orang-orang Quraisy. Ya, ini kecuali para sahabat yang masuk Islam, kan demikian. Sampai disebutkan mereka awalnya beberapa orang saja ketika musim haji, ya haji-haji jahiliyah itu. Kemudian mereka masuk Islam, kemudian tahun berikutnya membawa lebih banyak lagi berbaiat kepada Nabi SAW. Tahun berikutnya juga. Sampai akhirnya mereka siap untuk menerima Nabi SAW. Ya, demikian. Dan orang-orang yang ada di Madinah bermacam-macam. Ya, di Madinah itu. Di antaranya ini. Banu Qainuqa, salah satu dari kelompok yang ada di Madinah dari orang Yahudi. Wa kanu al-ahda. Dan mereka membatalkan perjanjian sudah disepakati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu tujaran wa saghatan. Mereka itu tujar. Ada yang usahanya itu berniaga, ya usaha jual beli. Ada yang saghatan yang dia itu membuat sesuatu atau tukang kayu atau semisalnya. Ya, demikian. Disebutkan di Fathul Bari, oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang mana kibul Anshar ketika Imam Bukhari menyebutkan keutamaan orang-orang Anshar. Sebutkan di sini di halaman 130 jilid yang ketiga tentang orang-orang Anshar ini siapa saja. Disebutkan bahwa Anshar itu adalah nama Islami. Nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri nama. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Waktu itu Ghailan bin Jarir mengatakan kepada Anas Malik, "Araita ismal Anshar? Tidakkah kamu nama Anshar itu? Kalian beri nama ataukah Allah yang beri nama?" Kemudian Anas mengatakan, "Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada kami." Jadi Anshar itu adalah pemberian nama dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ ada dua suku. Ini bahkan disebutkan sama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berikan namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang Aus dan Khazraj. Demikian juga sekutu-sekutu mereka. Aus ini nisbah kepada Aus bin Harithah. Khazraj ini kepada seseorang namanya Khazraj bin Harithah. Paham? Ini suku, dua suku besar itu selain orang-orang Yahudi, Aus dan Khazraj. Orang asli yang ada di Madinah. Dan disebutkan orang Anshar ini asalnya dari Yaman. Ketika dulu kerajaan Sabah itu hancur dengan apa? Dengan banjir besar, waktu itu bendungannya hancur. Ya, kemudian mereka mengungsi ke Madinah disebutkan. Ya, dan di situ ada dua suku yang besar, Aus dan Khazraj. Aus itu dari nama orang namanya Aus bin Harithah, Khazraj itu dari nama orang Khazraj bin Harithah. Keduanya ini anaknya Qilah, nama Qilah. Ibu mereka ya Qilah ini. Bapaknya Harithah bin Amr. Ini secara apa? Tarikh sejarah demikian. Dan mereka semua berkumpul nasab kepada Azad. Ya, demikian. Kemudian disebutkan bahwa di Madinah dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, 5 tahun sebelum Nabi hijrah itu terjadi peperangan besar antara dua suku ini, Aus dan Khazraj. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dulu kalian dalam keadaan berpecah belah, ya. Dulu kalian saling berperang. Kemudian Allah damaikan di antara kalian, fa'ala fa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian menjadi saling bersaudara. Ya, demikian. Jadi mereka dua suku dulu. Kemudian suka di halaman 320 di sini tentang orang-orang Yahudi. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, boleh menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi di sini, Nabi SAW mengatakan kalau beriman 10 dari orang Yahudi, niscaya orang Yahudi di Madinah akan beriman semua. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW boleh mengatakan, lau aman Nabi asyara minal Yahud, kalau orang Yahudi itu beriman kepadaku, walaupun 10 saja, niscaya mereka semua akan beriman. Disebutkan 10 itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpin mereka itu beriman, niscaya mereka semua masuk Islam juga. Ternyata yang beriman cuma sedikit dari pimpinan itu. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam, pimpinannya itu. Yang lainnya tidak. Ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi asalnya tadi, kalau 10 itu masuk Islam, niscaya yang lain akan masuk Islam. Tapi disebutkan illa qalil, kecuali sedikit saja. Di antaranya Abdullah bin Salam. Dan dia itu terkenal punya kedudukan di antara orang-orang Yahudi. Kemudian di situ ada tiga suku dari orang Yahudi yang di Madinah. Yaitu apa? Bani Nadir. Bani Nadir pimpinannya Abu Yasir bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf di antaranya. Ini nanti akan dibunuh, sangat musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini Bani Nadir. Kemudian yang kedua Bani Qainuqa, ini yang kita sedang bicarakan. Perang Bani Qainuqa. Pimpinannya Abdullah bin Hunayf. Mereka orang-orang kafir ini, tidak masuk Islam. Kemudian juga yaitu Bani Quraidah. Pimpinannya Zubair bin Batiyah, Ka'ab bin Asad dan yang lain. Tiga ini, tiga suku besar Yahudi yang ada di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ini. Kita baca di sini apa sebutkan oleh Ibnu Katsir. bahwa orang-orang Bani Qainuqa membatalkan ya perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam yakni Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim ya, juga demikian disebutkan waktu itu mereka yakni membunuh atau memerangi ya dari sahabat, kemudian terjadilah peperangan ini. Wa kanu nahwu 700 muqatil, mereka sekitar 700 orang yang siap berperang. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hisarihim, maka Nabi keluar untuk mengepung mereka. Ya, orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa, mereka membatalkan perjanjian memerangi kaum muslimin sehingga batal perjanjian, maka Nabi pun mengepung mereka. Dan mereka waktu itu di kampungnya itu ya yang siap berperang 700 orang. Bastaqlah ba'al Madinah Bashir bin Abdul Mundhir. Nabi menunjuk seorang menggantikan beliau di Madinah, Bashir bin Abdul Mundhir. Ini tempatnya itu dekat dengan Madinah, sehingga Nabi perlu untuk menunjuk orang untuk mengimami sholat dan sebagainya. Bahasarahumun Nabi SAW kaum se'asrata alailah, Nabi mengepung mereka 15 hari. Wa nazalu ala hukmi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyerah. Kemudian apa? Mereka turun dengan hukum Nabi SAW. Terserah bagaimana Nabi memutuskan mereka, apakah dibunuh atau ditawan atau semisalnya. Fasyafa Abi Abdullah bin Ubay bin Salul, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Yahudi ini ya meminta syafaat, memberikan syafaat bagi mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li annahum kanu khulafa al-Khazraj, karena mereka ini Bani Qainuqa itu khulafa, sekutu. Sekutunya Khazraj. Tadi kita sebutkan Khazraj itu dua, salah satu dari dua suku besar yang ada di Madinah. Wahum Sayyidul Khazraj, wahuwa Sayyidul Khazraj. Abdullah bin Ubay Yahudi ini termasuk pimpinannya Khazraj, ternyata suku Khazraj itu dia termasuk pimpinannya. Fasyafa'ahu fihim ba'dama alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan syafaat kepada dia. Jadi ini Abdullah bin Ubay ini meminta syafaat kepada Nabi untuk Bani Qainuqa ini tadi yang kemudian dia menyerah setelah dikepung 15 hari. Ba'dama alaha, setelah dia meminta dengan sangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta sekali, sudah jangan dibunuh, jangan ditawan, jangan di yakni minta tebusan dan sebagainya. Ya kasihan mereka atau semisal itu. Karena dia sekutunya. Wa kanu fi tarafil Madinah, yakni Bani Qainuqa ini di pojok kota Madinah dia. Ini demikian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan awalnya beliau membuat perjanjian dulu dengan sekitar beliau, kemudian menyerang di sekitar-sekitar dulu, setelah kemudian mampu ya, kemudian baru menyerang ke tempat-tempat yang lain. Sampai nanti menyerang yakni Mekah. Ya demikian. Ya akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengalahkan ya Bani Qainuqa ini. Sampai di sini subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila hadza, assalamualaikum.